بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. Yang saya hormati para profesor, guru-guru besar, pimpinan keluarga besar, kelompok staf medikal bedah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan DKM Masjid Asyifa RSCM. Semua yang mengikuti program kita pada petang hari yang penuh berkah ini, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tema kita adalah Ramadan menjadi inspirasi berbuat lebih baik. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, banyak orang ingin berbuat baik, tapi bingung momennya kapan. Jadi memang fitrah manusia ini, di dalam dirinya, lubuk hatinya yang paling kecil, itu baik. Saya baru saja menyaksikan video tentang anak kecil yang kedinginan, pakai baju, tidak punya jaket, tidak ada sarung tangan, sarung kaki, tidak punya kaos kaki, di musim dingin di Eropa. Mungkin sebagiannya tidak bertuhan, ateis, atau agnostik, atau sekuler, liberal. Tapi orang-orang yang lalu-lalang, ada yang membukakan sarung tangannya, ada yang membuka jaketnya, ada yang membuka topinya. Jadi memang kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, menembus ruang-ruang agama, menembus ruang-ruang sekat-sekat suku, warna kulit, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bercerita tentang ajaran. Pakainya ini dari Ustadz yang terputus, sedang kita coba sambungkan terlebih dahulu. Sembari menunggu Ustadz tersambung kembali, saya persilakan pada yang hadir di Zoom untuk mengisi link absensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, arti fitrah itu fitratul Islam. Anak itu tulus, suci, murni, bersih. Jadi sifat manusia ini aslinya adalah fitrah. Hanya saja dia bingung kapan momen mau memulai berbuat baik. Maka Allah memulai menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah memulai menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam pada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu kita pun mengikut, kalau yang kalam paling baik Al-Quran diturunkan pada Ramadan, kita pun memulai segala niat baik Ramadan. Yang selama ini lelah dengan perbuatan dosanya, ya mau bertaubat, inilah saatnya. Yang selama ini bingung kapan mau berzakat, Ramadan inilah untuk memulai hijrahnya. Yang selama ini mau menghentikan dari bank konvensional ke syariah, sekaranglah masanya. Karena kalau kita teruskan, kita tidak menemukan titik balik. Kita akan terus dengan segala aktivitas kita, yang dosen dengan mengajarnya, yang di rumah sakit dengan pasiennya, yang di pasar dengan bisnis dagangnya, yang petani dengan kebunnya, panen, tanam, panen lagi, tanam lagi, habis. Dia tidak menemukan titik balik. Titik balik ini mesti berawal dari Ramadan. Ini yang pertama. Bagaimana Ramadan menjadi inspirasi untuk berbuat lebih baik. Yang sudah baik, bersyukur dengan kebaikannya, menjadi anak tangga level menuju lebih baik di Ramadan. Yang selama ini tidak baik dengan khamarnya, dengan judinya, dengan zinanya, kapan dia melangkah kepada yang lebih baik? Ramadan. Ramadan bulan perenungan. Yang kedua, Ramadan mengingatkan lagi memori kita tentang masa lalu. Siapapun orangnya, Muslim, Indonesia, ada sesuatu yang khas di Ramadan. Mungkin pada saat petang hari melihat orang berdagang, berjualan, menyiapkan buka puasa, atau pada malam hari mendengarkan suara Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'wujud. Suasana ini mengingatkan kita, mengembalikan memori kita kepada sesuatu di masa yang lalu. sejahat-jahatnya orang, kotor-kotor pikirannya, maka masih ada sisa-sisa kebaikan. Dihidupkan lagi kebaikan itu di bulan suci Ramadan. Mungkin dia tidak berpuasa, tapi pada saat petang, dia mendengar azan maghrib, lubuk hatinya yang paling dalam, paling kecil mengakui bahwa ada berjuta-juta orang sedang menantikan azan maghrib di dunia ini. Ada sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Mungkin mulutnya berkata, tidak ada itu Tuhan. Mulutnya berkata, semua agama itu benar. Tapi lubuk hatinya yang paling dalam berkata, aku sedang berada di bulan suci Ramadan. Sayup-sayup di tengah malam dia dengarkan ada suara yang masuk ke kamarnya. Atau tak sengaja orang mengirimkan video ke handphonenya. Maka sebenarnya di tengah keramaian itu dia sedang sunyi. Merasakan kesunyian. Keheningan hatinya meneteskan air mata bahwa dia sedang berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang di bulan-bulan lain orang tidak menemukan itu. Karena memang secara spiritual, secara batin, Allah menurunkan para malaikat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pada malam yang penuh dengan keberkahan. Kita tidak hanya terdiri dari fisik, tulang, daging, kuku, bulu, sumsum, darah. Tapi juga kita terdiri dari soul. Ada jiwa di sana, ada ruh, ada spirit, ada batin. Yang dia haus akan yang bersifat batin juga. Kekeringan jiwa tidak bisa dikenyangkan dengan materi. Materi itu kering, kerontang. Kalau orang lapar dikasih makanan, orang haus dikasih minuman, orang tidak berpakaian dikasih baju. Karena itu semua materi. Tapi kehausan yang bersifat spirit, batin, ruh, dia hanya bisa dikenyangkan dengan yang batin juga. Maka manusia merindukan ritual. Di Ramadan ini, kehausan spiritual itu terkenyangkan. Bagaimana pada masa malam-malam harinya, dari mulai tarawih, dilanjutkan dengan witir, tadarus bersama, tidur sejenak, bangun lagi tengah malam, sholat-sholat sunat, tahajud, membaca Al-Quran, itu secara spiritual, dia memang betul-betul dicas full, penuh. Ibarat handphone yang selama setahun ini gua hampir lowbat, hampir habis baterai sama sekali. Maka pada saat Ramadan, dia memang betul-betul disegarkan secara batin, secara spiritual, secara ruh. Maka ini adalah bulan orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan menjadi inspirasi berbuat lebih baik. Karena Ramadan tidak mengajarkan kita berteori. Apa itu lapar menurut etimologi, menurut terminologi, menurut pakar. Tidak. Lapar itu memang betul-betul kita rasakan. Sahur jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, air tidak masuk, makanan tidak masuk. Kita memang betul-betul sedang lapar. Tak dapat didefinisikan, tapi bisa dirasakan. Karena sejak saat lapar itu, dia akan berpikir bagaimana dengan saudaraku yang lapar tanpa batas waktu. Selapar-laparnya kita masih ada azan maghrib yang dinantikan. Selapar-laparnya kita masih terlihat makanan hanya menunggu waktu saja. Bagaimana dengan mereka yang tidak seberuntung kita, tidak ada waktu yang dinantikan. Tidak ada makanan yang bisa dilihat. Maka Ramadan mengasah sen rasa kepedulian. Rasa inilah yang sekarang semakin tidak terasa. Orang semakin tidak punya rasa. Cuek, tidak mau tahu, tidak ada lagi rasa sungkan, tak ada rasa segan. Sedangkan agama mengasah, menajamkan rasa. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau punya rasa sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Dalam Islam, keimanan seseorang tidak diukur berapa rakaatnya, bagaimana hajinya. Itu semua ibadah. Tapi standar keimanan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudara. Tapi sayang itu kan rasa. Rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata. Bagaimana membangkitkan rasa? Kita mesti merasakan perasaan orang lain. Makanya dalam Islam diajarkan laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Siapa itu? Yabitu syab'anan, sanggup dia tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelahnya kelaparan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh buku, yang tidak bisa dijelaskan oleh teori. Dia mesti dipraktekkan. Kebersamaan. Di bulan Ramadan, kebersamaan itu memang betul-betul dipupuk. Sama-sama lapar, sama-sama buka, sama-sama ke masjid, sama-sama tarawih, sama-sama witir, sama-sama tadarus, sama-sama bangun malam sahur, sama-sama iktikaf, dan limit waktunya panjang. Kalau sholat mungkin 5-10 menit selesai. Kalau umroh, berniat, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Kalau haji, tanggal 8 hari tarwiyah, tanggal 9 hari arafah, tanggal 10 hari nahar, 11, 12, 13, cukup 6 hari. Tapi Ramadan, 30 hari atau 29 hari. Tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30. Ini adalah sebuah madrasah yang panjang. Alumni-alumninya la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi takwa. Outputnya, inputnya yang masuk ke dalam, ya ayyuhalladzina aman. Masuknya dari pintu amanu, keluarnya akan jadi tattaqun. Proses dari amanu menjadi tattaqun, ada suatu ibadah namanya siam. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siam. Kepada saat orang berpuasa, dia memang betul-betul dibentuk dari mulai kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki, hayunan tangan, tidak ada satupun yang bernilai dosa. Dan tidak ada yang sia-sia. Karena tidurnya, istirahatnya bernilai ibadah, karena itu persiapan untuk tahajud nanti malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Kalau ada orang memaknai puasa hanya sekedar alih jam makan, betapa kerdilnya ibadah itu. Kan pagi dipercepat jadi jam 4, jam 5. Makan malam jadi jam 6.30, jam 6. Kan siang di delet. Orang diet jauh lebih mampu daripada kita. Ibadah puasa adalah ibadah yang merupakan pelatihan membentuk pribadi seorang muslim dari berteori menjadi berpraktek. Dari orang yang hanya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, merasakan kehadiran Allah. Dalam kamar mandi, toiletnya dikunci, toiletnya di dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya di dalam rumah, rumahnya pun dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Dia betul-betul dalam kesendirian. Tapi saat itu dia sedang merasakan muraqabatullah, diawasi, diperhatikan, dilihat kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini memang betul-betul kita nikmati setiap menitnya, setiap detiknya, setiap hembusan nafas di Ramadan memang betul-betul bernilai. Dari ibadah yang bersifat individu sampai kepada ibadah yang bersifat grup, berjamaah, itu semua terangkum, terkumpul semua di dalam Ramadan. Rukun-rukun iman itu terangkum di Ramadan. Kalau rukun iman kepada Allah dirasakan saat Ramadan. Kepada malaikat, merasakan pengawasan malaikat. Kepada kitab, memang kita membuka terus Al-Quran. Kepada Rasul, kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kepada hari kiamat, kita merasakan kebersamaan nanti akan bangkit di padang mahsyar. Takdir baik dan takdir buruk. Menjaga diri, tiba-tiba ada orang yang caci maki, sumpah serapah, salah parkir, klakson yang tidak berhenti. Datang orang ngajak kelahi, ngajak berantem. Dia memang betul-betul meyakini ini takdir jelek, takdir buruk. Dan dia berkata, insyatamahu ahadun. Kalau ada orang yang caci maki, sumpah serapah, ngajak kelai, dia akan berkata, ini so'im, sedang puasa. Aku sedang puasa. Rukun Islam juga di bulan Ramadan ini semakin diperkuat. Syahadat. Setiap hari, semakin banyak kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena sholat-sholat sunat yang terus diulangi. Lalu kemudian sholat, banyak sekali sholat di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Kita laksanakan di tengah malam. Lalu kemudian zakat. Ada satu zakat yang tidak ada di bulan lain, zakat fitrah. Lalu kemudian syahadat, sholat, zakat, puasa. Puasa di bulan lain sunat. Puasa di bulan ini wajib. Lalu kemudian haji. Pada saat haji, orang wukuf. Al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf, berhenti. Maka pada bulan Ramadan kita sedang menghentikan fisik kita untuk yang tidak diridhai Allah. Menghentikan batin kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berlevel-level, ada yang puasanya hanya baru sebatas tahan makan, tahan minum. Mungkin ini puasanya anak TK. Ada yang di atas itu menahan mata, menahan telinga, menahan, ini puasa orang yang seimbang antara kecerdasan emosional dengan kecerdasan intelektual. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu adalah puasanya orang-orang wali-wali Allah, para alim ulama yang dekat dengan Allah. Mereka tidak lagi mengingat yang lain kecuali hanya Allah. Dalam ungkapan yang singkat, ma fi qalbi ghairullah. Tidak lagi ada yang teringat, tersimpan, terselip di dalam hati melainkan Allah. Puasa untuk lebih mencintai harta, lebih mencintai anak, mempuasakan diri dari semua itu, hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan membuat orang lebih terinspirasi untuk berbuat lebih baik. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan, karena dalam sejarah, dari sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Badar pada 17 Ramadan hari Jumat, pembebasan kota Makkah tahun ke-8 bulan suci Ramadan, lalu kemudian ketika umat Islam sampai ke Eropa, masuknya pasukan umat Islam ke Andalusia pada bulan suci Ramadan, ketika Israel menyerang Mesir, maka pasukan Mesir berhasil mengusir tentara Israel sehingga terhalau dari Ismailiyah dan Rafah. Itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada hari Jumat 17 Agustus 1945, yaitu pada bulan suci Ramadan. Mereka yang berteriak jihad, mereka yang berteriak Allahu Akbar, itu teriakannya dikuatkan oleh hari terbaik, hari Jumat, di bulan yang terbaik, bulan si Ramadan. Ketemu dua sayyid pemimpin. Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari Jumat. Sayyidul Syuhur, pemimpin bulan, bulan Ramadan. Pertemuan itu yang menguatkan spirit umat Islam sehingga kita merdeka. Berani founding father, Bung Karno dan Bung Hatta, dengan semangat Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi bulan inspirasi bagi pencari kebenaran. Orang yang sudah berada di dalam kebenaran untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Bil khusus lagi, saudara-saudara saya, kelompok staf medik bedah di rumah sakit dengan segala ujian yang dihadapi, yang tidak dihadapi orang di luar rumah. Menghadapi orang sakit, operasi, menghadapi berbagai macam kesulitan. Man yassara an mu'sirin, yassara Allahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang mampu memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya pada hari kiamat. Tidak ada orang yang paling banyak menghadapi kesulitan selain orang di rumah sakit. Maka beruntunglah saudara-saudaraku yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan. Terdir berkutat di dunia medis ini adalah pilihan Allah. Ada orang yang dipilih Allah untuk menjadi pengajar agama Islam, ada orang yang dipilih Allah menurut ilmu Allah engkau yang layak. Maka muliakan pilihan Allah itu. Bagaimana seorang raja memilih salah satu rakyatnya? Si rakyat berkata, aku berterima kasih bukan karena profesinya, tapi aku berterima kasih karena siapa yang memilihkannya untukku. Maka kita akan menghormati sesuatu bukan pada fisiknya, tapi pada unsur lain, yaitu kemuliaan yang memilihkan dia untuk kita, baik itu pasangan hidup manusia ataupun pekerjaan. Sehingga kalau kita jalani dengan perasaan bangga, perasaan cinta, maka dia tidak menjadi lelah. Semua lelah berubah karena lillah. Semua kesulitan berubah karena cinta. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, dia berikan suatu profesi yang bisa menolong orang lain, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang bersyukur ketika kita mampu nafas kita hiasi dengan tasbih, tahmid. Langkah kaki kita bernilai ibadah. Tahmid, takbir, tasbih. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini benar-benar menjadi bulan inspirasi untuk berbuat yang lebih baik. Saya kira itu sebagai pengantar dialog kita pada petang yang penuh berkah ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas materi tausiahnya tadi. Baiklah, sekarang saya akan sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat di Zoom. Saya infokan lagi untuk para hadirin yang telah hadir di Asyifa dan menyaksikan untuk dapat memberikan pertanyaannya juga melalui kolom chat yang ada di Zoom. Nanti kita akan bacakan satu persatu dan insya Allah kita akan mendapat jawaban dari. Baiklah, saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama ini dari Dr. Diani. Pertanyaan yang pertama, menurut Pak Ustadz, dokter yang bagaimanakah yang bertindak atau berbuat baik sesuai syariat Islam terkait dengan profesinya? Mungkin menurut dokter itu dia sudah berbuat baik, tapi dilihat yang lain perbuatan dokter tersebut tidak benar. Dan yang kedua, bagaimana jika seorang Muslim masih bolong-bolong sholatnya, tapi hubungan antar manusianya baik, misalkan sodakohnya sering, terus suka membantu tetangga ataupun lingkungan di sekitarnya. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut satu orang baik, menurut orang lain tidak baik. Kenapa? Karena standar kebaikannya standar manusia. Kalau standar kebaikannya adalah karena suka, like and dislike. Kalau lagi suka, semua baik. Kalau sedang tidak suka, semua tak baik. Kalau standar kebaikannya adalah orang banyak, maka siapa yang paling banyak followernya, viewernya berarti baik. Kalau tidak ada, berarti tidak baik. Kalau standar kebaikan itu dilakukan oleh tokoh, dilakukan oleh orang penting, berarti semua yang dia lakukan baik. Kalau dilakukan oleh rakyat jelata, tidak baik. Maka ketika Islam datang, standar kebaikan adalah wahyu. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut suara kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi wahai para bapak ibu dokter, kalau benar menurut ajaran Islam, teruskanlah, lakukanlah. Seluruh dunia mencela, mencacimu. La yakhafuna fillah law mata laib. Orang yang berjihad di jalan Allah, dia tidak takut caci maki, sumpah serapah. Laim, cela orang banyak. Bahasa simpelnya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Selama itu benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, laksanakanlah. Karena mati tidak bawa kawan, mati tidak bawa keluarga. Ketika kita mati, yang kita bawa adalah iman kita kepada Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran yang kita amalkan, amal soleh lah yang menolong kita. Maka jadikanlah standar kebaikan adalah agama Islam. Kemudian bagaimana dengan orang yang secara sosial baik, santun, tapi dia tidak sholat? Lagi-lagi standar definisi kita tentang sombong itu rancu. Kita menganggap orang sombong itu kalau tidak negur orang. Sehingga kalau ada seorang laki-laki tidak menegur perempuan, dianggap sombong. Padahal menurut Islam dia benar, karena tidak mahram. Kalau ada orang tidak mau mengulurkan tangannya karena tidak aurat, tidak mahram, bersentuhan aurat, kita menganggap sombong. Padahal perbuatan dia benar. Sombong itu menurut hadis Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang, kalau dia sesama teman, sahabat, baik. Kalau ngajak makan, dia yang bayar. Orangnya ramah. Sebenarnya dia sombong menurut Islam. Kenapa sombong? Batarul haq. Karena dia menolak kebenaran. Sholat itu kebenaran. Alladzina yuqimuna sholah. Sholat. Standar keislaman orang adalah hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hablu minallah, sholat. Hablu minannas, zakat. Jadi, dia sebenarnya sudah baik. Secara sosial dia sudah baik 50%. Hanya saja perlu menyempurnakannya, sholatnya. Mungkin berat bagi dia sholat. Berawal dari keterpaksaan, pembiasaan diri, lama-lama nanti akan menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi secara umum, orang yang sudah hidup sosial baik, itu baik. Santun, dermawan itu baik. Tinggal lagi menyempurnakan kebaikannya dengan sholat. Sebaliknya orang yang sudah sholat juga, kalau dia bakhil, pelit, dia juga belum baik. Secara akidah, secara ibadah dia sudah baik khusus untuk sholat. Tapi belum sempurna. Kita sebenarnya semua menyempurnakan. Demikian dua pertanyaan. Wallahu'alam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaannya berikutnya ada tiga, ini kurang lebih dari profesi dokter juga nih Pak Ustadz, agak teknikal dan memang sepertinya banyak teman-teman profesi dokter yang juga menghadapi kegelisahan dan perlu jawaban nih dengan masalah-masalah ini. Jadi yang pertama Pak Ustadz, dari Imtias menanyakan, bagaimana hukumnya jika seorang dokter yang sedang melakukan operasi besar dari pagi hingga malam sehingga tidak bisa atau tidak sempat melakukan sholat? Lalu kalau sudah selesai operasi besar baru melakukan sholat dengan cara dijamak dari zuhur, asar, maghrib, sampai dengan isya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sholat dilaksanakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, sudah ada waktunya. Tidak boleh digeser-geser. Tapi ada sesuatu yang khusus, yaitu musafir jarak 89 km. Terserah ada yang berpendapat 82 sekian, saya pakai yang 89 km. Referensinya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Wahba Az-Zuhaili 89 km. Maka dia boleh dijamak takhir, zuhur ditarik ke asar, qasar 2 rakaat 2 rakaat, atau jamak takdim, asar ditarik ke zuhur 2 rakaat 2 rakaat, atau maghrib ditarik ke isya 3 rakaat 2 rakaat, atau isya ditarik ke maghrib 2 rakaat 3 rakaat. Adapun orang yang melaksanakan jamak saja tanpa qasar, tidak musafir tapi keperluannya amat sangat urgen, sangat penting, tidak bisa ditunda, maka ini salah satunya adalah bapak ibu dokter yang sedang operasi. Kalau ditinggalkan efeknya kematian, la tulqu bi aidikum ila tahluka. Tidak boleh membiarkan orang lain mati karena pendarahan, karena satu lain hal, karena yang bersifat teknis. Maka kalau dia masuk jam 11, waktu zuhur belum masuk, keluarnya nanti jam 5, maka dia jamak ta'khir. Tapi tidak pakai qasar. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Atau dia masuknya jam 6, azan maghrib belum berkumandang, keluarnya nanti jam 10 malam. Maka dia jamak takhir, maghrib tetap 3, isyaknya tetap 3. Tapi pertanyaan yang tadi itu operasinya lama sekali. Dari mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore, zuhur sudah habis, sampai jam 8 malam. Berarti maghribnya juga sudah habis. Maka kalau dia berhenti jam 8 malam, dia sholat maghrib, isyak, jamak takhir. Maghribnya tetap 3, isyaknya tetap 4. Maghribnya ditarik ke isyak. Setelah selesai maghribnya 3 rakaat, isyaknya 3 rakaat, zuhur dan asarnya diqobok. Zuhurnya 4 rakaat, qobok. Asarnya 4 rakaat, qobok. Pernahkah dilakukan Nabi? Pernah. Pada saat perang Khandaq. Disebut dengan perang Parit, atau disebut juga dengan perang Ahzab. Perang Ahzab, perang afiliasinya beberapa kelompok kafir musyrik bersama Yahudi menyerang Nabi Muhammad SAW. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali nih jawabannya Pak Ustadz nih. Karena mungkin memang banyak sekali buat teman-teman dokter yang melakukan operasi panjang akan menghadapi masalah seperti itu. Jadi bisa seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi ya Pak Ustadz, tata laksana sholatnya ya. Insya Allah. Kemudian insya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya tidak jauh berbeda nih dengan tugas medis menghadapi tindakan operasi atau tindakan lain yang butuh waktu lama, tadi sholat yang terlewati, tapi pertanyaan berbeda nih Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah, apakah puasa yang sedang dijalankan pada saat itu batal atau bisa digantikan di waktu sholat berikutnya? Ini pertanyaannya juga agak, ini nih, mungkin bisa ada masukan Pak Ustadz. Seorang dokter yang sedang berpuasa, melakukan tindakan operasi satu hari penuh, apakah batal puasanya? Puasa itu batal kalau melakukan yang membatalkan puasa. Di antaranya, idkhalu syai' fil jauf, masuk sesuatu ke rongga. Masuk ke rongga mulut sampai ke tenggorokan, batal puasanya. Atau maaf, melakukan hubungan seksual, batal puasa. Dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Maka puasanya tidak batal. Lalu kemudian, tentang sholatnya tadi, sholat maghrib dengan isya kalau berakhirnya malam dia qadha, dia jamak takhir, zuhur asarnya dia qadha, maka puasanya tetap. Kalau dia merasa ini amat sangat berat, dia tidak mampu berpuasa karena beratnya pekerjaan ini, maka dia ganti di hari yang lain. Wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak mampu melaksanakan puasa karena musafir, karena perjalanan panjang, karena tua renta, karena sakit akut yang tak tertahankan, dan salah satunya lagi adalah ini yang keempat, pekerjaan yang amat-amat sangat berat. Kalau memang operasi itu, walaupun secara fisik kelihatannya tenaga, tapi saya tidak memahami bagaimana sebenarnya bagi dokter di dalam ruang operasi, tindakan operasi itu. Kalau dia tidak sanggup sama sekali, dan ini menyelamatkan nyawa orang, maka nanti fa'indatum min ayyamin ukhra, dia ganti di hari yang lain, yaitu setelah keluar Ramadan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya ini ya Ustaz, ya, niatnya kita itu pada saat nanti membatalkan itu emang murni karena kita ingin menolong pasien gitu ya Pak Ustaz ya. Betul. Baik Pak Ustaz, saya lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya juga banyak yang teknikal nih Pak Ustaz ya, untuk keseharian dalam menjalani ibadah sehari-hari. Ini ada pertanyaan dari Radityo Bismo Prabowo. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bolehkah tidur lagi setelah sahur dan setelah sholat subuh? Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur setelah sahur hukumnya mubah. Kalau ada larangannya haram. Kalau larangannya tidak kuat, makruh. Kalau diperintahkan, wajib. Kalau perintahnya tidak kuat, sunat. Adapun masalah tidur setelah sahur, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Perbuatan yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, berarti mubah. Hukumnya boleh. Hanya saja kalau dikhawatirkan sholat subuhnya tinggal, maka saddudz dzari'ah, menutup pintu dosa, sebaiknya dia tidak tidur. Sama seperti orang duduk laki-laki perempuan di tengah taman. Orang ramai, tidak berduaan. Hukumnya boleh. Tapi kalau dikhawatirkan membuka pintu zina, nanti akan janjian dan bla bla seterusnya, maka ada namanya saddudz dzari'ah, menutup pintu dosa. Maka sebaiknya tidak dia lakukan. Tapi kalau dia yakin bahwa dia akan terbangun untuk sholat subuh, maka dia boleh. Kemudian tidur setelah sholat subuh, dianjurkan untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Berdasarkan hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, man sholat subuh hafi jama'atin, sholat subuh berjama'ah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu duduk berzikir mengingat Allah, atta tatlu'asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat dua rakaat. Karena lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi habis sholat subuh, duduk, zikir, baca Quran, sampai terbit matahari, sholat sunat dua rakaat di masjid, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadis hasan dalam kitab Sunan Tirmidzi. Sunat hukumnya baik. Tapi kalau dia lelah, habis operasi, atau satu dan lain hal, lalu habis sholat subuh dia tidur, maka tidak apa-apa. La ba'sa bihi, boleh. Mubah, hukumnya boleh. Demikian. Wallahu'alam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Ini berikutnya ada pertanyaan yang menarik ini Pak Ustadz dari Amani Saiman. Ini kan kita sering mendengar bahwa setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Nah, Amani Saiman ini menanyakan apakah ini memang arti sebenarnya atau bukan arti sebenarnya. Tolong dijelaskan Pak Ustadz, karena kalau setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, seharusnya tidak ada godaan-godaan lagi dan manusia mudah untuk berbuat baik. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Idza jaa Ramadan, kalau bulan Ramadan datang, futihat abwaabus samaa', futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup. Wa sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Ada riwayat satu lagi, wa sulsilat asyayatin, setan-setan dirantai. Apa makna hadis ini? Tidak bisa membaca hadis terjemahkan ke bahasa Indonesia, pahami sendiri. Kalau baca ayat Quran, baca tafsirnya. Kalau baca hadis, baca syarahnya. Syarah itu mirip tafsir juga, tapi istilah khusus untuk penjelasan hadis. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baca syarah Sahih Muslim, nama imamnya Nawawi. Imam An-Nawawi wafat tahun 676, nama kitabnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Kata Imam An-Nawawi, makna langit terbuka, pintu surga terbuka, artinya pintu rahmat dibukakan kabar gembira. Sama seperti seorang pejabat mengatakan, rumah saya terbuka untuk kamu 24 jam. Rumah itu tetap tertutup jam 10 malam. Lalu makna rumah saya terbuka untuk kamu artinya saya senang dengan kamu. Jadi substansi maknanya. bukan pada makna tekstual. Pintu neraka tertutup artinya Allah Subhanahu wa taala menutup laknatnya. Bushra, kabar gembira bagi orang yang mengisi ibadah di bulan Ramadan. Sisi yang ketiga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ada tiga makna. Makna yang pertama, bahwa setan memang betul-betul terikat, terbelenggu. Tapi lisannya, lidahnya tidak terbelenggu. Jadi kadar godaan setan di bulan Ramadan memang agak menurun. Setannya betul-betul terbelenggu, tapi lidahnya tidak terbelenggu. Dia tetap masih bisa ngajak. Ayo buat dosa, ayo zina, ayo minum, ayo makan, ayo khamar. Makna pertama. Makna yang kedua, setan tidak terbelenggu. Badannya, lisannya tidak terbelenggu. Hanya saja ketika orang beriman itu imannya kuat, takwanya kuat, seakan-akan setan terbelenggu. Sama seperti saya ceramah di depan senior saya. Lalu saya katakan, aku tadi waktu ceramah mulutku seperti terkunci. Kenapa terkunci? Karena merasa sungkan melihat ada senior di depan. Setan mengajak orang puasa itu makan. Ini halal, istrimu halal, makanan halal, minuman halal. Tapi orang itu imannya kuat. Seakan-akan setan terbelenggu. Saking kuatnya iman orang yang berpuasa. Mana yang ketiga? Kejahatan itu terdiri dari dua. Yang pertama, kejahatan dari interen, hawa nafsu. Yang kedua, kejahatan dari eksteren, setan. Jadi kata makna yang ketiga ini dijelaskan Syekh Muhammad Utawalli Asy'arau, ahli tafsir dari Mesir, dari Al-Azhar. Kata beliau, ketika bulan Ramadan, setan terbelenggu. Jadi kalau ada orang jahat, maka jahatnya itu murni dari hawa nafsunya, dirinya sendiri. Selama ini orang menyalahkan setan. Berzina karena setan. Korupsi karena setan. Di bulan Ramadan dia tidak bisa ngeles lagi. Kalau kamu jahat, itu memang karena dirimu, karena setan terikat. Itu tiga makna yang dijelaskan ulama tentang hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi sebenarnya peran diri kita sendiri itu juga penting ya Pak Ustaz, untuk sebagai barrier atau penghalang agar kalaupun godaan-godaan itu tetap ada, kita harusnya tetap kukuh atau tetap teguh untuk menegakkan dan tidak mengikuti godaannya gitu ya Pak Ustaz. Ilustrasinya kerja setan itu hanya mengipas saja. Jadi kalau ada lalang kering, ada percikan api sedikit, melihat ada percikan api, setan langsung ngipas, ngomporin. Kalau tidak ada percikan api, setengah mati dia tidak akan bisa menggoda orang. Itu makanya di akhir ayat bercerita tentang godaan setan, la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan goda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. La'uhuwiyannahum, aku akan goda manusia. Kecuali, ada pengecualian, bukan not exception, ada pengecualian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas, aku tidak bisa masuk. Kenapa? Karena orang ikhlas itu tidak ada apinya. Cepat-cepat dia padamkan dengan istighfar, padam sehingga setan tidak bisa ngipas. Karena api yang mau dikipas tidak ada. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin ada kaitannya sedikit nih dengan masalah godaan-godaan setan dan semangat kita beribadah di bulan Ramadan. Ada dua pertanyaan yang mungkin kurang lebih serupa Pak Ustadz. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita untuk mempertahankan semangat bulan Ramadan ini di luar bulan Ramadan Pak Ustadz. Nah pertanyaan yang berikutnya dia kurang lebih serupa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mempertahankan tekad kita atau iman kita untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah dengan taat gitu Pak Ustadz. Pertama ilmu, sehingga kita tidak terjebak pada rutinitas. Kita tidak terjebak pada kebiasaan. Kenapa kamu sholat ke masjid? Ya biasanya begini di Ramadan. Tidak terjebak pada yang bersifat seremonial. Orang ke masjid? Ke masjid. Orang puasa? Puasa. Tapi betul-betul beribadah berdasarkan ilmu. Orang yang ke masjid karena ikut orang ramai itu tidak salah. Itu tidak salah. Sebagai starting point, memberikan semangat. Tapi sifatnya eksteren, itu semangat dari luar. Tapi kalau dia berilmu, dia ke masjid karena ilmunya. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, sama dengan Allah yang kita sembah di bulan Syawal. Kenapa perlakuan kita berbeda? Maka pahamilah bahwa Ramadan bukan bulan menumpuk amal. ditumpuk sholatnya banyak-banyak, ditumpuk sedekahnya banyak-banyak, ditumpuk puasanya banyak-banyak, supaya nanti bisa rest, istirahat. Bukan. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, kita punya target. Nanti selesai Ramadan, saya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya tetap bangun sholat tahajud malam. Selama ini berat bangun malam karena jam tidurnya. Nah sekarang di bulan Ramadan ini jam tidur kita sudah rapi. Habis tarawih, witir, habis witir, tadarus, habis tadarus, pulang tidur. Karena nanti bangun mau bangun malam sahur. Merubah jam tidur satu bulan ini jangan dirusak lagi. Jangan nanti keluar Ramadan dirusak lagi dengan nongkrong, kongko-kongko, begadang, game online, gadget, TV, sinetron. Jangan kita rusak lagi. Ingat, memperbaiki yang 11 bulan dengan 1 bulan, lalu setelah 1 bulan kita rusak lagi dengan 3 malam, 2 malam, itu amat sangat mudah sekali. Sebulan membiasakan diri sholat berjamaah ke masjid, tapi menghilangkannya cukup 2 hari bisa tuntas selesai. Hilang kemarau setahun karena hujan sehari. Maka lagi-lagi ada ilmu, ada usaha ikhtiar melawan keinginan-keinginan hawa nafsu, tambah lagi dengan membuat komunitas. Jadi komunitas ini amat sangat membantu. Kalau kita di kantor, di tempat bekerja, buatlah sebuah komunitas yang mendorong kita untuk beramal. Komunitas yang sama-sama baca Quran, komunitas yang sama-sama ke masjid, komunitas yang sama-sama puasa sunat, komunitas yang sama-sama bersedekah. Lingkungan kita ada 3. Yang pertama tempat kerja, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga sosial media. Kira-kira friend-friend, follower, viewer, sahabat-sahabat kita di Instagram, di FB, di Twitter, itu apakah lingkungan yang sehat? Kita sendiri yang tahu. Grup-grup kita di WhatsApp itu, lingkungan di rumah tempat tinggal kita, dekat masjid, orang ke masjid, suka masjid, cinta masjid, di lingkungan tempat bekerja. Kalau selama 3-3 ini, insya Allah kita selamat. Demikian, wallahualam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Betul sekali ya Pak Ustadz, terutama untuk masa sekarang ini masalah sosial media ini berseliweran sekali ya Pak Ustadz ya. Sumbernya ya, kita udah nggak tahu dari mana aja. Terus ada dia nanti random muncul tiba-tiba info-info yang kita udah nggak tahu lah dari mana kebenarannya dan bagaimana. Nah, saya jadi ingin bertanya Pak Ustadz, sebenarnya setelah Ramadan ini yang membuat ibadah kita itu bisa turun itu sebenarnya tekad dari kita atau sebenarnya godaan-godaan dari setan yang sebenarnya semakin banyak Pak Ustadz? Ruh itu dia suci, murni. Ketika ketemu dengan jasad, sifat jasad ini membawa ke bawah. Jasad ini selalu diilustrasikan dengan tanah. Ruh itu selalu diartikan dengan cahaya. Cahaya itu warnanya terang, ke atas. Sedangkan tanah ini warnanya gelap, ke bawah, bau. Jadi ruh ketika ketemu dengan jasad, muncul ngantuk, muncul malas, muncul molor, muncul tidur, muncul nakal, muncul selalu ada ketertarikan. Lalu kemudian datang agama. Agama menjelaskan kalau kamu lawan hawa nafsu, fa amman khafa maqama rabbihi, kalau kau takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, kau lawan keinginan-keinginan diri. Inginnya tidur, lawan. Bangun tahajud. Inginnya tidur, lawan. Wudu, mandi, sholat. Inginnya ngamuk-ngamuk, marah-marah, lawan dengan beristighfar. Inginnya buat maksiat, inginnya makan banyak, lawan. Ini hakikat hawa nafsu. Jadi pergumulan, pergulatan kita dengan hawa nafsu ini, kalau kita menang, maka disebut raja'na minal jihadil asghar, kita pulang dari jihad yang besar. Perang berdarah-darah itu jihad. Tapi ada jihad lagi yang lebih besar, ilal jihadil akbar, jihad akbar yaitu melawan hawa nafsu. Jadi bukan berarti setelah Ramadan itu kita menang selesai. Makanya doanya minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci, bersih, tulus, murni, wal faizin, orang yang menang. Menang melawan hawa nafsu bukan di Ramadan. Ini pelatihannya. Di luar Ramadan nafsu akan terus ada. Sampai kapan kita berhenti melawan hawa nafsu ini? Sampai ruh keluar dari jasad, kita menang husnul khatimah, diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, Irji'i ila rabbiki, kembalilah menghadap Allah. Radiatan, dalam keadaan ridha. Mardiyah, diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang memang sudah menang melawan hawa nafsu, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, ulama-ulama. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari salah seorang penanya. Salah seorang penanya ini dia punya sahabat seorang Nasrani. Dan kebetulan setiap hari selama bulan puasa ini, sahabatnya yang Nasrani ini mengikuti si penanya ini untuk melakukan ibadah-ibadah dari berpuasa dari sahur di jam 3, terus ikut berbuka di maghrib. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, apakah puasa yang temannya si penanya ini lakukan mendapatkan umpan balik yang baik oleh Allah berupa pahala puasa atau bagaimana Ustadz? Mohon dijelaskan ya. Semoga sahabat dari penanya ini segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sahnya puasa muslim baligh berakal mampu. Pertama, muslim harus syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baligh, dia sudah akil baligh. Umur 10, 11, 12, 13. Berakal, ada umurnya sampai 15, 20, tapi nggak ada akalnya, mohon maaf. Nggak sampai akalnya. Yang keempat, mampu. Jadi, kalau ada empat-empat ini dalam dirinya, baru puasanya sah dan terhitung. Jadi, anak-anak yang belajar puasa, itu proses pendidikan orang tuanya dapat pahala karena mengajar anaknya. Orang gila, orang tidur, orang yang tidak ada akal, pikun, maka tidak wajib puasa. Nah, orang yang tidak beriman, tidak muslim, kalau dia puasa, mungkin dia sudah mulai belajar Islam, cuman belum bersyahadat. Atau sudah bersyahadat, tapi malu karena ada satu ketakutan dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya kalau mau bersyahadat, syahadatnya mesti disaksikan orang banyak, supaya nanti jenazahnya tidak berkelahi antara kita. Sudah banyak terjadi konflik, kita mau jenazahnya kita bawa ke pemakaman kita. Karena orang yang sudah bersyahadat, ada empat fardu kifayah. Memandikannya, mengkafankannya, menguburkannya, menyolatkannya, menguburkannya di pemakaman kaum muslimin. Jadi kita doakan, kita bimbing saudara kita yang sudah tertarik mau masuk Islam. Mungkin dia mau coba-coba puasa. Tapi kalau dia puasa, tidak bersyahadat, dia dapat. Sehatnya dia dapat. Sumu tasihku, kalau kamu puasa, kamu sehat. Sehatnya dia dapat. Tapi belum tercatat sebagai ibadah. Karena syarat beribadah, mesti percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW, diungkapkan dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz dari Nur Asriani. Ustadz, bagaimana jika membenci orang tua karena orang tua ini memaksa mengambil riba? Bagaimana sikap kita sebagai anak Pak Ustadz? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat dosa, dalam ayat ini mensyirikkan aku, ini dosa tertinggi sebagai contoh. Dosa-dosa yang lain juga, orang tua maksa untuk pacaran, orang tua maksa untuk riba, orang tua maksa untuk macam-macam dosa. Fala tuti'huma, jangan patuh. Tidak boleh mematuhi, mentaati pada orang tua yang memaksa buat dosa. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Coba lanjutkan ayatnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berbakti dengan baik. Ayat ini tidak ada kontradik. Jangan ikuti, tapi tetap bergaul dengan baik. Kamu mesti pacaran, jangan ikuti, tapi tetap berbakti dengan baik. Kamu mesti makan riba, jangan ikuti. Kamu mesti ikut ibadah ke tempat ibadah saya, kalau kebetulan dia mu'alaf masuk Islam. Jangan ikuti, tapi jangan putus. Terus gimana? Ya pandai-pandailah. Pandai-pandai berinteraksi sosial dengan orang tua. Jangan lawan orang tua. Demikian. Berarti tetap kita harus menghormati dan menjaga hubungan baik dengan orang tua kita ya Pak Ustadz ya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Ma'rufa di ayat itu diambil dari kata urf. Urf artinya kebiasaan. Kalau biasanya belikan baju, kasih makanan, cium tangan, pika-cuiki, tetap. Jangan berubah. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kita sudah membicarakan apa-apa saja, kondisi apa-apa saja yang bisa membolehkan orang untuk tidak berpuasa gitu kondisinya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah untuk menggantinya itu bagaimana, Pak Ustadz? Apakah dalam bentuk fidyah atau ganti di hari lain. Nah, ini dalam kasus ini dokter Dedi bertanya, bila pada pasien yang dengan sakit gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah dan tidak diperbolehkan berpuasa oleh dokternya, bagaimana kewajiban untuk menggantikannya dan bagaimana Ustadz menggantikannya? Wa'ala alladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tidak sanggup puasa. Ada orang yang tidak sanggup puasa di bulan Ramadan karena musafir, karena sakit, Pak Kanak tadi, dokter yang amat sangat urgent tadi, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Jadi digantinya di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ada 11 bulan ke depan untuk mengganti. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak sanggup puasa karena usia tua renta dan sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang tua renta itu enggak mungkin muda. Tua renta di Ramadan makin tua di luar Ramadan. Begini, demikian juga yang sakit akut, mah akut, ginjal akut, darah tinggi akut, yang tidak mungkin sembuh di Ramadan, di luar Ramadan makin parah. Maka mereka tidak disuruh mengganti, tapi fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah kepada fakir miskin. Satu hari yang ditinggalkan, bayar satu mud. Satu mud itu batas minimalnya 7.5 ons. Tapi saya menganjurkan jangan batas minimal, pakai porsi. Satu hari makan fakir miskin. Makan pagi 15.000, makan siang 20.000, makan malam 20.000, 55.000 bagi yang mampu. Kira-kira kita sehari makannya berapa, kita bayarkan aja standar sehari. Demikian. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Berhubung waktu juga yang membatasi kita Pak Ustadz, sudah jam 2, meskipun masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom chat ini, tapi tampaknya sudah harus kita sudahi. Pak Ustadz, sebelum selesai sesi kita, Pak Ustadz, saya persilakan Pak Ustadz memimpin doa kepada kita semua agar setidaknya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan di kehidupan kita, Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga keluarga besar, kelompok staf medik, bedah, rumah sakit, Dr. Cipto Mangunkusumo dan DKM Masjid Asyifa senantiasa dalam ridha Allah, sehat walafiat, lahir dan batin. Ala hadzihi niyyah, untuk niat ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami, saudara-saudara kami di staf medik bedah rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, orang-orang yang bersaudara karena engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami, jiwa kami, ruh kami, badan kami. Rabbana ablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun, jadikan pasangan hidup anak-anak keturunan kami orang-orang yang sedih pandang mata dan menenangkan hati kami. Rabbana ablana minas solihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Terimalah salat kami, puasa kami, amal ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Bapak ibu dokter, bidan, perawat, keluarga besar, staf medik, bedah, rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, qawwi imanahum, kuatkan iman mereka, shohih ajsadahum, sehatkan badan, karena mereka adalah orang-orang yang amat sangat diharapkan masyarakat bantuan pertolongannya. Mudahkan segala urusan mereka, urusan dunia dan akhirat, ya Allah. Majma'ana ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Setelah kami mati nanti, dalam kalimat la ilaha illallah, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan buat kelompok staf medik bedah rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan DKM Masjid Asyifa. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kegiatan